jerok. Si akang mah malah kurang. Gening ketempurna basah. Dekungkang di deetang sakit. Jerok teing. Pun sakit. Deet teing. Sakit. Jerok teing. Aku duk sakumaha. Kira-kira satengah. Sakieu merenahna sok aku gerabuskeun siki jagung siki kacang ngara jadi gancang-gancang gerak abuskan siki jagung siki kak.